Mitra Bisnis, setelah beberapa waktu lalu DPR melarang perempuan berpakaian seksi di kawasan gedung DPR MPR, kini Ketua Harian Satgas Anti Pornografi, yang juga menjabat sebagai Menteri Agama dan Ketua PPP Surya Dharma Ali, dikutip detik.com mengatakan, Satgas sedang mengkaji batasan kriteria pornografi yang salah satunya mengusulkan semua perempuan memakai rok harus di bawah dengkul. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan presenter Dona Agnesia. Mbak Dona, apa komentar Anda? Aku melihat justru ini bukannya suatu kemajuan ya, tapi justru kemunduran gitu kan. Maksud aku, hal-hal seperti ini kan bukan suatu hal yang harus diperdebatkan atau dijadikan suatu hal jadi masalah gitu sebenarnya. Karena banyak lebih banyak masalah yang lebih harus diperhatikan oleh ya entah itu anggota DPR atau juga pemerintah sendiri melalui menterinya gitu kan. Karena kan masalah ini kan sebenarnya pornografi itu kan terlihat dari mindset kita gitu kan. Kalau kita misalnya pendidikannya semakin baik, akhlaknya semakin baik, artinya melihat apapun juga pasti positif, nggak akan negatif gitu kan. Nggak usah melihat pakai harus di bawah dengkul, mau sampai semata kaki pun kalau pikirannya negatif terus ya pasti juga efeknya negatif terus gitu kan. Jadi lucu aja gitu. Aku malah berpikir ya ini negara kita bukannya malah tambah maju tapi malah mundur gitu ya. Sebenarnya kan memang tidak semua orang lah istilahnya percaya diri untuk memakai rok mini gitu kan. Dan gak semua orang juga melakukan hal-hal seperti itu gitu. Kalau aku sendiri sebenarnya gak masalah karena aku juga gak jarang gitu bisa pakai rok pendek atau apa gitu kan. Malah lebih sering pakai celana panjang gitu. Jadi dibilang, mungkin aku bilang justru kalau misalnya melakukan hal itu kesannya adalah wanita adalah yang menjadi pemicu gitu. Orang-orang melakukan hal-hal negatif gitu kan. Atau orang-orang berpikiran negatif gitu. Itu kan padahal kan nggak harus seperti itu. Walaupun kita bajunya ketutup, kalau misal orang yang melihat memang pikirannya porno, memang pikirannya jelek, memang pikirannya niatnya nggak baik, ya pasti akan nggak baik aja gitu. Dia bisa melakukan hal apapun gitu. Jadi lucu aja, aneh gitu kalau buat aku ya gitu. Misalnya nih ya, ada kasus pemerkosaan, ditanyalah misalnya kalau misalnya memang ternyata tertangkap gitu orangnya, apa yang menyebabkan dia gitu melakukan hal-hal seperti itu? Aku pikir nggak hanya semata karena lihat cewek pakai rok mini kok gitu. Berarti kan mindsetnya, pikirannya gitu, secara intelektualnya juga tidak bagus gitu kan, tidak tinggi gitu. Jadi dia pikirannya pendek gitu, melihat perempuan kesambawannya nafsu aja kan gitu. Padahal kan nggak harus seperti itu gitu kan. Berarti memang tingkat pendidikan moral soalnya gitu yang harus memang ditingkatkan gitu secara penyuluhannya segala macam itu gimana gitu kan. Jadi jangan kalau gitu malah kasihan wanitanya gitu kan, dia nggak tahu apa-apa tapi dia korban, tapi tetap dia yang disalahkan, tetap dia yang dijadi objek gitu kan, padahal pelaku itulah yang memang ternyata punya secara pemikiran memang pikirannya cuma begitu aja kali, sebatas itu gitu, sebatas ingin melakukan sesuatu terhadap wanita gitu. Lalu menurut Mbak, jika peraturan ini jadi diterapkan, protes seperti apa yang akan datang dari perempuan sendiri? Aku pikir pasti kaum wanita, khususnya yang kaum feminis gitu ya, yang memang merasa bahwa hak mereka sebagai manusia istilahnya dilanggar gitu kan, kebebasan mereka dilanggar gitu, pasti akan melakukan protes lah. Karena gimana pun juga kita wanita punya hak loh gitu, untuk berbusana selama tidak berlebihan. Gitu kan. Nah, kalau yang berlebihan ya ada juga orang yang memang ternyata suka gitu memamerkan tubuhnya atau apalah gitu tuh berlebihan gitu. Tapi kalau masih dalam tahap wajar gitu kan harusnya memang enggak boleh ada diskriminasi gitu. Dan itu pasti akan ada. Aku pikir pasti kalau wanita yang memang aktivis dan segala macam yang mereka merasa haknya dilanggar pasti akan bergerak lah gitu. Demikian presenter Dona Agnesia. Saya Wendy Lim.